Terdengar dentingan kecapi sumbang mengalir dan menyeruak seperti percik-percik air pancuran membasuh dan menyiram jiwa. Di tengah hirup piku dan cucuran peluh yang menyayat menikam sepasang sepatu robek berdebu tergoleng setia menunggu tudung jerami kacamata gelap kukunya hitam lusuh dan kasar menggapai gapai sebuah nyanyian usai dipetik pada tepuk tangan riuh ia kacamata gelap kukunya hitam lusuh dan kasar menggapai gapai tersenyum lega untuk segalanya begitu jantan perkasa.